Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas sam'a wa huwas samii'ul 'aliim walladzi khalaqal basar fa huwas samii'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala 'azza min qa'il fi muhkam at-tanzil, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. I'lamu annamal hayaatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulaad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فَلْيَنْذُرْ بِمَا يَرْجِعْ. Rawahu Muslim. Saudara-saudaraku, sahabat Radio Ismail yang semoga selalu berbahagia dengan Al-Quran, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memperkenankan hati dan pendengaran kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para sahabat dari Kitabullah dan Sunnati Rasulih. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Seorang Rasul yang telah menyampaikan risalah dan amanahnya dan juga menasehati umat sehingga umat ini dia tinggalkan dalam cahaya Islam yang terang benderang sehingga malamnya pun terang benderang bagaikan siang hari. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan pembahasan kitab Mawa'idus Sahabah. Dan kali ini masih berkenaan dengan nasihat dari manusia pemberani Umar ibn Al-Khattab yang disebut juga Al-Faruq. Dan nasihat kali ini masih berkenaan dengan nasihat yang kemarin kita sampaikan dan mengenai tentang zuhud. Wa kataba Umar ila Abi Ubaidah fa dzakara kalaman wa qala. Kali ini nasihatnya dalam bentuk surat atau tulisan. Beliau menulis kepada Abi Ubaidah. Fadzakara kalaman, kemudian disebutkan di situ di dalam surat itu sebuah ucapan. Waqal, beliau berkata. Faghammid 'anid dunya 'ainak. Pejamkanlah matamu dari dunia. Wa walli 'anha qalbak. Dan palingkanlah dari dunia hatimu. Wa iyyaka an tuhlikaka kama ahlakat man kana qablak. Dan hendaknya engkau mawas diri agar dunia tidak mencelakakan kamu sebagaimana ia dunia telah mencelakakan orang-orang sebelum kamu, wahai Abi Ubaidah. Faqal, faqad ra'aita masari'aha. Sungguh Abu Ubaidah, bukankah engkau telah menyaksikan masari'? Masari' itu jamak dari masra' yang artinya adalah makanul qatl, tempat terbunuhnya. Artinya engkau sudah banyak menyaksikan orang yang celaka akibat terlalu memikirkan dunia. Wa ukhbirta bisu'i athariha. Dan bukankah engkau telah diberikan info kabar mengenai buruk atau efek buruk dari pengaruh dunia. Efek buruknya untuk siapa? Ala ahliha, tentu untuk para pemuja dunia. Kaifa ariya man kasat? Keburukannya diantaranya adalah bahwa orang yang berpakaian mewah misalnya tidak pernah puas, maka dia seperti ariya, seperti orang yang telanjang. Hari ini pakai model baju A, minggu depan ganti model, dia beli yang lainnya lagi. Begitulah dunia, sehingga orang itu tidak pernah merasa puas akan pakaian barunya. Seolah-olah dia masih seperti dalam keadaan telanjang. Waja'a man at'amat, dan masih lapar orang yang telah diberi makan oleh dunia. Kita lihat bahwa Indonesia termasuk negara yang paling banyak varian dari kulinernya. Hari ini makan sate, besok makan peyem misalnya. Kemudian makan yang lainnya lagi. Coba sini, coba sana. Kurang puas, pindah rumah makan yang lainnya. Tidak pernah puas manusia menuruti nafsu perutnya. Wa mata man ahyat, dan seolah-olah telah mati orang yang hidup dihidupi oleh dunia. Mati hatinya, kedua matanya, dan perasaannya. Dia kenyang sedang tetangganya atau saudara muslim lain yang dibatasi jarak dia dengan saudaranya itu dengan garis teritorial. Dia lupa untuk mendoakan bahkan, sehingga mati hati dan perasaan. Wa anta ghaibun muntadhirun mata safar fi ghairi dari maqam. Sedangkan Anda sebenarnya Abu Ubaidah, dan kita semua hanya sedang menunggu giliran untuk berangkat ke negeri akhirat. Qad naldaba ma'uha, telah kering air kehidupan di dunia ini. Wa hajat samratuha, dan telah menguning buah-buahannya, artinya sudah tidak subur, tidak menggoda lagi. Fa ahzamun nasir rahilu minha ila ghairiha bizadin balag. Fa ahzamun nas, ahzam artinya al-awthaq atau al-aqal, al-aqil. Orang yang paling berakal adalah orang yang meninggalkan dunia kemudian membawa bekal untuk akhirat. Ikhwani fiddin a'azzani ya wa iyyakum ajma'in. Demikianlah nasihat yang agak panjang dari Umar ibn al-Khattab kepada Abu Ubaidah dan kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Kemudian sang muallif atau pengarang kitab ini menambahkan, wa wuduhu hadhihi al-mawa'idi wal wasaya yughni 'anit ta'liqi 'alayha. Karena nasihat ini sungguh begitu jelas bagi kita, maka tidak perlu lagi ditambah. Illa annahu yahsunul isyara ila anna hadhihi al-mawa'id ya'dhum waq'uha hina tasdur min mithli 'Umar. Akan tetapi perlu kita ingat mengapa nasihat ini menjadi begitu berarti. Tentu karena datangnya dari seorang manusia, seorang sahabiyun jalil yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Fahuwa alladhi tawalla khilafat al-muslimina 10 sanawat. Karena beliau adalah orang yang termasuk panjang usianya dalam memegang tampuk kepemimpinan, tampuk kekhilafahan selama 10 tahun. Fama malat bihi dunya wala atahat. Tapi nyatanya dengan kekuasaannya yang begitu luas dan begitu lama, beliau tidak dibuat cinta cenderung kepada dunia. Wala atahat, dan tidak juga asqatat, tidak dunia tidak menjatuhkannya. Karena berapa banyak di zaman kita ini manusia-manusia yang jatuh karena tampuk kepemimpinan, bahkan di jalan saat meraih tampuk kepemimpinan. dengan cara yang tidak halal misalnya, maka dia sudah terjatuh dalam keharaman. Kana yali min buldanil muslimina ma yuwazi 10 dualin arabiyyah bal aksar. Bahwasannya Umar ibn al-Khattab menguasai negeri-negeri kaum muslimin ma yuwazi atau ma yusawi, yang hampir sama dengan 10 negara Arab di hari ini. Masya Allah. Bal aksar, bahkan lebih banyak. Wa ma'a hadha lam yaftinhu bihrujuha. Namun meskipun demikian, ternyata dunia beserta gemerlapnya tidak mampu yaftin, menjatuhkannya, membuatnya tergila-gila. Bahrujuha, bahraj artinya zaif atau muzayyaf. Kepalsuan dunia tidak mampu menjatuhkannya. Walam yatgha, dan juga ia tidak menjadi manusia yang melampaui batas, melanggar syariat Allah dengan kekuasaannya. Bahkan sebelum menjadi khalifah, kita tahu bahwa Umar ibn al-Khattab adalah manusia yang ditakuti. Namun ketika beliau menjadi khalifah, bukankah seharusnya kalau kita ikuti hawa nafsu, beliau tambah ditakuti? Bal 'asha 'ishatan adhalat rasul Kisra hina ja'a yatlubuhu liyusila lahu risalata min sayyidi. Bahkan tetapi beliau hidup dalam kehidupan yang membuat seorang utusan kaisar berdecak kagum kepada beliau ketika dicari oleh utusan itu untuk menyampaikan sebuah surat. Falam yazid illa an qal adalta fa aminta fanimta. Hingga mencuatlah satu ucapan yang sangat fenomenal mengenai Umar ibn al-Khattab dari utusan Kisra ini adalah, adalta, engkau telah berbuat adil. Fa'aminta, maka engkau tenang hidupmu. Fanimta ya Umar, maka kemudian engkau tidur. Inna at-tarikha wal waqi'a yuthbitani anna a'zama syai'in yufsidu sahib al-'ilm wa man tawalla sya'nan min syu'unil muslimina huwa tama'u fi dunya wa ta'alluqu biha ta'allukan yunsil akhir. Sesungguhnya sejarah manusia dan fakta telah menetapkan, membuktikan bahwa satu hal yang paling besar yang mampu merusak orang yang berilmu dan juga orang yang memiliki kedudukan di kalangan kaum muslimin adalah tamaknya ia terhadap dunia. Karena ketika dia tamak terhadap dunia, kekuasaannya tentu untuk dijadikan alat untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Jangankan memikirkan umatnya, dia sibuk sehari-hari hanya memikirkan bagaimana gudang persediaan harta karunnya terus bertambah. Yang mana itu semua dapat melupakan sang pengikut hawa nafsu tadi terhadap akhirat. Wa kalamus salaf ma'a ma yushahiduhu al-insan yugni 'anil itala fi bayani dhalik. Dan ucapan para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh dengan apa yang kita saksikan, maka tidaklah perlu untuk memperpanjang pembahasan dalam masalah ini. Namun di sisi lain, mari kita lihat bagaimana Allah melihat dunia melalui firman-firman-Nya. Sebagai tambahan materi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat kelima mengenai dunia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Janji Allah itu adalah sebuah kebenaran. Baik janji Allah berupa janji syurga, pahala, imbalan bagi orang-orang beriman, maupun janji yang berupa ancaman neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Semuanya adalah benar, pasti ada. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Karena ancaman dan janji manis Allah adalah pasti terjadi, maka jangan sampai kamu ditipu oleh dunia sehingga melupakan janji tadi dan meninggalkan amal soleh. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan juga jangan membuat kalian tertipu orang yang sudah tertipu oleh dunia. Ikut-ikutan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan tidak lain akan mengajak para kelompoknya, pengikutnya untuk menuju neraka sa'ir. Wal iyadu billah. Jadi dalam ayat pertama ini Allah mengingatkan bahwa jangan sampai janji-janji dunia membuat kita lupa akan janji Allah, yang tentu janji Allah adalah benar meskipun secara kasat mata belum kita lihat. Kemudian di ayat berikutnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu membentangkan rizki bagi orang yang ia kehendaki dan dia maha mampu. Wa farihu bil hayatid dunya. Akan tetapi kebanyakan manusia, terutama orang kafir, lebih senang dengan kehidupan dunianya. Wa man hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Akan tetapi sesungguhnya dunia bila dibandingkan dengan akhirat hanyalah mata'. Dalam ayat lain, mata'un qalil, perhiasan yang sedikit. Kemudian ayat berikutnya mengenai dunia juga. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah wahai manusia bahwa kehidupan dunia hanyalah sendau gurau dan permainan semata. Wa zina dan perhiasan. Artinya perhiasan itu tidak selamanya dipakai. Apakah orang yang memakai perhiasan kalau ke kamar mandi juga dipakai? Atau hanya untuk saat dia diundang dalam pernikahan misalnya? Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Dan kehidupan dunia itu enggak lain isinya hanya berupa bersombong-sombong diri sesama kalian dengan banyaknya harta dan anak. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu. Sebagaimana hujan yang menumbuhkan tumbuhan kemudian orang kafir kagum terhadap tumbuhan tadi. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Akan tetapi tumbuhan itu suatu saat akan kering dan menguning sehingga fatarahu tsumma yakunu hutama. Hutama artinya tatahattam, artinya tatakassar. Kemudian berpecah-pecah. Mengering, menguning sampai kemudian pecah dan hancur. Begitulah dunia. Wa fil akhirati 'adzabun syadid. Dan di dalam atau di akhirat kelak orang yang mementingkan dunia daripada akhiratnya akan menghadapi adzabun syadid, adab yang begitu pedih. Wa magfiratum minallahi wa ridwan. Namun juga di akhirat ingat ada ampunan dan juga ridho Allah bagi orang-orang yang beramal saleh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain adalah perhiasan yang menipu. Ini dari tinjauan Al-Quran atau Kitabullah. Dari sang pencipta dunia. Bahwa dunia itu tidak lain adalah perhiasan yang sementara, kecil. Adapun dari riwayat-riwayat hadis misalnya. Yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi. Maka Rasulullah bersabda, mali walid dunya. Innama mathali wa mathalud dunya karakibi tahta syajarah thumma tarakaha warah. Perumpamaanku dengan dunia itu seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon. Apakah berteduh ketika dalam perjalanan untuk selamanya? Kemudian dia tinggalkan Tujuan utamanya tentu tidak. Pohon itu hanya sebagai tempat bersinggah. Kemudian dia tinggalkan. Kemudian juga Rasulullah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mad dunya fil akhirati illa kamathali ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Masya Allah, perumpamaan yang sangat-sangat luar biasa dari Rasulullah. Bahwa dunia itu diumpamakan seperti salah seorang dari kita mencelupkan jarinya fil yam. Al yam itu artinya al bahr. Celupkan coba jari kita ke laut. Kemudian angkat. Kira-kira lautnya ikut apa cuma setetes? Nah, itulah nilai dunia. Cuma setetes. Kecil sedikit. Bagaimana sedikit? Ya gampangnya kalau orang ngumpulin dunia, banyak hartanya, apakah ketika dia dikubur hartanya ada yang ikut? Tidak. Paling yang ikut cuma kain kafan yang dibelikan oleh ahli warisnya. Kan sangat sedikit. Kemudian suatu hari Imam Ahmad juga ditanya. Qila lil imami Ahmad. Dikatakan kepada Imam Ahmad. Ayakunur rajulu zahidan wa indahu mi'atu alfi dinar. Wahai Imam Ahmad, apakah seseorang bisa dianggap sebagai orang yang zuhud apabila dia memiliki harta sebanyak 100 ribu dinar? 100 ribu dinar, Masya Allah. Kalau sekarang mungkin miliaran ya. Apakah orang itu disebut zuhud kalau dia punya banyak harta? Maka Imam Ahmad menjawab, na'am. Ya, bisa dia disebut zuhud dengan syarat, bisyartin, alla yafrahu idza zadat wa la yahzan idza naqasat. Dengan syarat dia yang kaya tadi, kalau 100.000 dinarnya berkurang dia enggak sedih, kalau bertambah enggak bergembira. Artinya apa? Sekali lagi seperti yang sudah kita bahas, bahwa dunia itu di tangan saja. Sedangkan akhirat, senangnya kita jika bertambah itu senang akhirat, bukan senang bertambahnya dunia. Mungkin senang terhadap hasil jual beli kita itu adalah hal yang wajar. Namun kemudian menjadi berlebihan apabila menjadi tamak dengan menghalalkan segala cara. Itu tidak halal jadinya. Kemudian Rasulullah menggambarkan dunia sebagai satu hal yang kecil, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wasanna maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat narok pecut di surga kelak itu lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma tempat menaruh pecut. Wali ghadwa fi sabilillahi aw rauhatin khairu min dunya wa ma fiha. Dan seseorang yang baru akan berangkat menuju perjalanan peperangan atau jihad itu masih lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Dalam riwayat lain, ribatu yaumin fi sabilillahi khairu min dunya wa ma 'alaiha. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, bahwasannya ribat, berjaga-jaga di medan pertempuran itu lebih baik walaupun cuma sehari dari dunia dan isinya. Kemudian dalam hadis lain, 2 rakaat subuh dikatakan lebih baik daripada dunia dan isinya. Lihat bagaimana gambaran-gambaran di hadis bahwa dunia itu tidak lebih dari hal-hal yang kita anggap sepele. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Demikianlah gambaran ad-dunya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada satu lagi, bahwa Al-Hasan Al-Basri pernah berkirim surat kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Di antara isinya, bahwasannya beliau mengatakan dunia itu tempat singgah, bukan tempat daru makom, bukan untuk tinggal selamanya. Wa innama unzila ilaiha Adam uqubatan. Dan perlu kita ingat bahwa Nabi Adam, bapak moyang kita, diturunkan ke dunia dari syurga itu adalah sebagai uqubah, hukuman. Jadi dunia itu tempat yang hina sebenarnya, tempat hukuman. yang mulia itu di surga. Masya Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengingatkan seorang khalifah yang terkenal dengan dijuluki sebagai khalifah yang kelima dari khalifah Ar-Rasyidin. Bagaimana dengan kita? Fahdharha ya amiral mu'minin fa inna zada minha tarkuha. Maka berhati-hatilah, mawas dirilah wahai amiral mu'minin, karena sesungguhnya bekal yang terbaik di dunia adalah dengan cara meninggalkannya. Wal ghina fiha faqruha, dan kekayaan adalah dengan cara menyederhanakan diri. Bahkan di sini kalimatnya ada faqruha, dengan kemiskinan. Tudillu man azzaha, dunia, karena dunia akan menghinakan orang yang mengagungkan dunia. Dunia kita agung-agungkan, sebaliknya dunia itu menghinakan kita. Lihat bagaimana orang kalau ingin dapat jabatan dengan cara yang haram, nyogok, dimulia-muliakan tuh orang yang disogok, tapi dia sendiri hina karena ketika ketangkap oleh KPK misalnya. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia justru menghinakan kita. Baik sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu berbahagia dengan Al-Quran, nasihat berikutnya dari Umar ibn Al-Khattab adalah annahu radhiyallahu anhu hamala qirbatan ala unuqih. Ini adalah min mawa'idhihi al-amaliyah, nasihat yang bentuknya adalah praktek nyata oleh seorang Umar. Beliau membawa kirbah ala unuqih. Beliau membawa sebuah bejana atau sebuah tong berisi makanan untuk rakyatnya. Faqila lahu fi dzalik, maka dikatakan kepadanya, kenapa engkau yang membawanya wahai Umar? Faqal inna nafsi a'jabatni fa aradtu an udillaha. Sesungguhnya terkadang jiwaku ini membuatku terkagum-kagum. Aku pemimpin, aku berani, aku disegani orang, ditakuti, bahkan sampai setan pun takut padaku, kata Rasulullah. Maka aku ingin menundukkan jiwaku ini agar tidak sombong. Jadi inti nasihat yang berikutnya adalah mengenai ujub atau berbangga diri yang berlebihan yang dilarang dalam syariat Islam. Berkaitan dengan ujub ini, maka hukum ujub adalah tentu adalah haram, karena apa? Mendekati al-kibr, kesombongan. Al-Imam Ibn Taymiyah berkata, "Wa katsiran ma yaqran aw ma yaqrinu ar-riya'a bil ujub." Karena kata Ibn Taymiyah, kebanyakan bahwa berbangga diri itu teman dekatnya riya. Orang berbangga diri mesti riya. Warriya'u min babil isyraq bil khalq. Kita tahu bahwa sifat riya itu adalah syirik kecil yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Jadi orang yang riya itu hakikatnya menyekutukan Allah dengan makhluk, cari perhatian makhluk. Sedangkan wal ujubu min babil isyraqi bin nafsi. Sedangkan ujub, berbangga diri, itu adalah menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Masya Allah, menempatkan diri, memposisikan diri sebagai Rabb. Bukankah ini kelakuannya Iblis dan Fir'aun? Wahada halul mustakbir. Inilah kondisi atau sifat orang yang menyombongkan diri. Fal mura'i la yuhaqqiq qawlahu ta'ala iyyaka na'bud. Karena orang yang riya itu dia tidak bisa merealisasikan kalimat yang sering ia ucapkan, iyyaka na'budu, dalam salatnya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Nyatanya dia menyembah Allah untuk orang lain. Wal mu'jib la yuhaqqiq qawlahu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan orang yang ditipu dirinya oleh rasa ujub, dia tidak bisa merealisasikan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Dia merasa sudah cukup bangga dengan dirinya, tidak perlu pertolongan Allah. Faman haqqaqa iyyaka na'bud kharaja 'anil riya, barang siapa yang bisa merealisasikan, mempraktikkan iyyaka na'bud, maka dia akan terlepas dari riya. Faman haqqaqa iyyaka nasta'in kharaja 'anil 'ujub. Sedangkan sebaliknya, orang yang bisa mempraktekkan iyyaka nasta'in, dia keluar dari yang disebut ujub. Wa huwa madmumun. Kita tahu para ulama mengatakan bahwa ujub itu tercela. Sebagaimana dalam surat At-Taubah di mana dikisahkan mengenai jumlah kaum muslimin pada saat perang Hunain itu sangat banyak. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yauma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak pertempuran. Wa yauma Hunain, dan pada hari perang Hunain, id a'jabatkum katsratukum, dan ingat ketika kalian berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak, falam tugni ankum syai'a. Padahal jumlah yang banyak itu kalian kalah, tidak dapat berfungsi untuk kalian sebagaimana mestinya mengalahkan musuh. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, kemudian bumi jadi sempit, mau lari kemana, terkocar-kacir karena kalah perang. Jumlahnya banyak tadi katanya. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari terbirit-birit kalah. Kemudian berbicara mengenai ujub, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi wa Hassanahu Al-Albani. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Thalathun muhlikatun. Ada tiga hal yang mencelakakan kita, celaka di dunia ataupun di akhirat. Syuhun muta', kebakhilan yang ditaati, diikuti. Wahawan muttaba', dan juga hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Wa i'jabul mar'i binafsih, dan terkagum-kagumnya, berbangga dirinya seseorang akan dirinya sendiri. Wal iyadu billah. Jadi ternyata ujub adalah hal yang mencelakakan. Kemudian adapun dari kalangan salaf banyak menasihati kita, di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-halaku fi thintain atau al-halaku fi thnain. Kecelakaan itu dalam dua hal. Yang pertama al-qunutu wal-ujubu, yaitu berputus asa dari rahmat Allah dan juga berbangga dengan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau berputus asa dari rahmat Allah, biasanya orang akan bunuh diri, celaka. Kemudian orang yang menyombongkan diri, celaka. Sebagaimana halnya Fir'aun dan Iblis, Fir'aun ditenggelamkan sedangkan Iblis kekal di neraka, celaka semuanya. Kemudian suatu hari ada yang bertanya kepada istri Nabi yang tercinta, Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah. Mata yakunur rajulu musian? Wahai ibunda Aisyah, kapan seseorang itu dikatakan berperilaku buruk atau berbuat sebuah kejelekan? Maka qalat, beliau berkata, idza dhanna annahu muhsin. Masya Allah, kalimatnya sebenarnya indah kalau dalam bahasa Arab kita paham nih. Kapan seseorang disebut musi? Idza dhanna annahu muhsin. Seseorang dikatakan berbuat buruk jika ia menyangka dirinya sendiri adalah orang yang berbuat baik, berbangga dengan amalannya. Wal'iyadu billah. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Banyak orang yang mengira telah berbuat baik, padahal itu adalah sebuah keburukan. Kemudian juga dari kalangan salaf, yaitu dari kalangan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-i'jabu diddus sawab. Ujub atau berbangga dengan diri kita sendiri, menyombongkan diri adalah lawan atau kontradiktif dengan kebenaran. Wa afatul albab, dan juga sebuah bencana bagi orang-orang yang berakal, bagi akal. Jadi kalau orang yang sudah menyombongkan diri biasanya lupa dalam bertindak, dia tanpa berpikir panjang karena sudah dirasuki kesombongan iblis, sehingga akhirnya apa, menjadi bencana bagi dia. Kemudian yang perlu diingat yang sangat penting adalah bahwa al-ujbu yusilu ilal kufri kama waqa'a fi iblis, bahwa yang namanya ujub, membanggakan diri, bangga terhadap amalan, itu bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran sebagaimana yang terjadi kepada iblis. Ingat, a'jaba bi aslihi wa ibadatih. Iblis itu berbangga-bangga diri dengan asal mulanya. Ia diciptakan oleh api. Ana khairun minhu, katanya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. aku ini diciptakan dari api, api lebih kuat daripada tanah. Berbangga diri, akhirnya apa? Allah melaknat iblis dan menjadikannya penduduk neraka. Wadafa'ahu ilal kibri wa isyani amri rabb bisujudi li Adam. Di mana kesombongannya itu atau ujubnya, berbangga dirinya terhadap asal mula penciptaan yang mendorong dia menjadi sombong, kemudian dia berpaling dari perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan yang kedua kali ini. Karena memang waktunya juga sampai jam 9, maka kita persilakan bagi yang ingin bertanya dengan catatan lebih fokus kepada yang kita bahas. Baik, demikian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ru'yatil Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Ma'idus Sahabah. Dan untuk selanjutnya, kami persilahkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi ini bisa disampaikan di nomor 021-8499-4343 dan juga di 021-8497-0055. Dan untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp bisa dikirimkan di nomor 0896-1477-4774. Sekali lagi 0896-1477-4774. Baiklah, untuk mengawali kita buka pertanyaan di SMS dari Pak Rudi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dunia takut mati. Bagaimana maksud dari kalimat ini? Apakah ini sebuah hadis juga? Iya, baik. Barakallahu fiik, Bapak Rudi di Jakarta. Bahwa ungkapan ini adalah arti daripada al-wahn. Dalam sebuah hadis dikatakan al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut. Iya, benar, ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah yang mengingatkan bahwa yang disebut wahn, wahan itu yang melemahkan kita dari berjihad, adalah karena kita cinta kepada dunia. Ingat kalimat maknanya adalah cinta. Di sini maksudnya cinta yang berlebihan. Kita dan anak istri kita, harta kita adalah bagian dari dunia. Boleh kita mencintainya, akan tetapi dengan catatan masih dalam batasan wajar, tidak melanggar syar'i. Cinta harta, kita tahu bahwa Allah menciptakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Makanya al aslu fil asya al ibaha. Segala sesuatu itu asal mulanya adalah boleh dimanfaatkan, boleh dimiliki, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka ketika Allah menghalalkan semua yang ada di dunia, artinya boleh kita mencintainya dengan syarat tidak melanggar syariat. Kalau sudah ada nas yang mengharamkannya, babi misalnya. Kebanyakan orang atau orang di luar sana mengatakan daging babi lebih enak daripada daging sapi misalnya. Tapi karena Allah haramkan, maka kita tidak boleh mencintainya. Ini maksud dari kalimat mencintai yang berlebihan, yang tidak boleh. Wa karahiyatul maut, dan membenci mati, artinya takut mati karena tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat itu. Jadi orang ketika ia takut dengan mati, itu adalah sebenarnya diperbolehkan dalam syariat. Itu dalam kategori wajar. Namun yang menjadi pelanggaran syariat apabila dia takut mati karena takut meninggalkan dunia dan takut disiksa oleh Allah karena dia terus-menerus melanggar syariat. Artinya dia tidak mempersiapkan diri. Jadi ada isyarat dalam hadis ini, cintailah dunia sewajarnya sebatas syariat. Kemudian takutlah akan mati jika kalian belum mempersiapkan diri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari Bapak Rudi, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kami ingatkan kembali bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, bisa menelpon langsung di nomor 021-8499-4343 dan juga di 021-8497-0055. Dan untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896-1477-4774. Sekali lagi 0896-1477-4774. Dan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa yang dianjurkan untuk terhindar dari sifat ujub? Doa khusus untuk ujub. Kalau doa yang khusus, Allahu a'lam bisawab, saya belum mendapatkannya, tapi doa yang umum sifatnya misalnya adalah bahwa kita disuruh berlindung oleh Rasulullah dari rasa menyombongkan diri. Dari rasa menyombongkan diri dengan cara bertawadu. Karena tawadu itu adalah sifat seorang mukmin. Jadi kalau doa khusus mengenai apa namanya? Dihindarkan dari ujub, saya belum mengetahuinya. Mudah-mudahan nanti ada ustadz yang dapat memberikannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baiklah, itulah jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari hamba Allah dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kami ingatkan kembali bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya bisa dikirimkan di nomor 0896 1477 4774. Sekali lagi 0896 1477 4774. Baiklah, mungkin sebelum kita akhiri, ada kesimpulan terlebih dahulu yang mau disampaikan, Ustaz. Iya, baik. Adapun kesimpulan materi kita hari ini adalah bahwa zuhud dengan ujub itu ada kaitannya. Artinya, jika seseorang membiasakan diri dengan zuhud, miliki dunia tapi yang di hatinya adalah akhirat, insya Allah dia akan selamat dari sifat ujub, dari menyombongkan diri kepada Allah, menyombongkan diri dengan banyaknya harta dan anak, dengan banyaknya atau dengan pangkat yang tinggi. Maka marilah kita bersama-sama mentawadhu'kan diri agar terhindar dari sifat ujub. Kalau tadi ditanya apakah ada doa khusus, maka di antara doa yang bersifat umum adalah a'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. Artinya apa? Dari hati yang tidak takut kepada Allah. Karena kata-kata khasya' itu juga mengandung hati yang takut kepada Allah. Kalau orang yang ujub itu kan berarti dia tidak takut, tidak sadar bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Maka doa ini sebagai jawaban dari hamba Allah tadi juga bisa menjadi doa untuk menghindarkan diri dari kesombongan diri. Karena kesombongan itu biasanya dari hati. Itu adalah termasuk amalan hati. Maka mari kita berdoa agar Allah selalu menjauhkan kita dari hati yang tidak khusyuk sehingga ibadah kita hanya untuk berbangga-bangga diri. Walinya'udzubillah. Allahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, mungkin sebelum ini kita bacakan satu pertanyaan lagi, Ustaz, yang Oh, masuk silakan. mengenai ghibah. Apakah ada ghibah yang dibolehkan, Ustaz? Baik. Adapun mengenai ghibah, ada yang diperbolehkan. Menggibah saudara kita yang muslim diantaranya bila ada persengketaan antara seorang muslim dengan seorang muslim lainnya, namun ketika kita ajak si A misalnya untuk islah dan si B nggak hadir, si A datang, maka ketika kita ingin mengislah, mencari solusi, kita bikin forum, kita buka di situ persengketaannya, yang artinya sengketa itu mengandung aib kedua belah pihak. Nah, boleh jadi dalam batasan forum untuk mengislah. Yang kedua, contoh ghibah yang diperbolehkan adalah dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Dalam kaitannya dengan ilmu kredibilitas para perawi. Di situ boleh diungkapkan keburukan rawi untuk mengetahui sanadnya, untuk mengetahui apakah dia diterima riwayatnya atau tidak. Bukankah dalam riwayat itu sering disebutkan oleh para imam ahlu hadis bahwasanya perawi ini misalnya mungkarul hadis. Hadisnya itu buruk karena dia misalkan sering yadu'u hadis atau al-hadis. Dia sering membuat hadis palsu. Ini kan sebuah aib. Jadi dalam forum untuk islah dan kemudian yang kedua dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam mengoreksi atau menelaah seorang perawi itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian jawaban tersebut mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan, Ustaz. Wa iyyaka. Ya. Demikianlah kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin terus mengikuti kajian live dari Al-Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC Hafizullah Ta'ala, bisa mengikutinya setiap hari Ahad pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio. bahagia bersama Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.